Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian syarah Riyadhus Shalihin. Kita masih membahas hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dan kita masih pada kandungan hadis tersebut. Kandungan berikutnya sebagaimana dikatakan oleh Syarih rahimallahu taala, di antara kandungan hadis ini adalah kekhawatiran para sahabat yang berhijrah dari Mekah. Mereka khawatir kalau mati dan meninggal dunia di Mekah. Ini diambil dari perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang mengatakan kepada Nabi, akhallafu ala ba'da ashabi, apakah aku tertinggal di Mekah, ditinggal oleh para sahabatku yang kembali ke Madinah. Kalimat ini adalah kalimat tanya yang maknanya akhallafu, apakah aku ditinggal. Akhallafu, apakah aku ditinggal. Dan pertanyaan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah tawaqqu'iyun makruh. Tawaqqu' makruh adalah pertanyaan karena beliau memprediksikan, memperkirakan terjadinya hal-hal yang tidak beliau sukai. Yakni artinya beliau tidaklah menginginkan tertinggal di Mekah dan meninggal di Mekah, padahal beliau telah meninggalkan Mekah dalam rangka berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Dan demikianlah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang karena Allah, maka tidaklah sepatutnya dia ralat dan dia kembalikan. Sebagaimana telah dijelaskan di syarah hadis ini, bahasa yang diantara contoh kaidah ini, yaitu kaidah siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka tidaklah sepatutnya dia kembalikan hal tersebut, adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang, di mana orang tersebut menilai demikian berbahayanya kotak ajaib alias televisi, merusak akidah dan merusak moral. Akhirnya mereka berusaha membersihkan rumahnya dari jihaz televisiun, dari benda televisi ini, karena mereka melihat ternyata madarat dan bahayanya lebih banyak, yarbu, lebih banyak daripada maslahat dan manfaatnya. Maka mereka tinggalkan, mereka singkirkan benda ini karena Allah, bahkan boleh jadi mereka rusakkan benda tersebut karena kecemburuan kepada agama. Kemudian tak sedikit dari mereka yang kemudian datang dan bertanya, bolehkah benda tersebut dikembalikan lagi ke rumah, diperbaiki lagi untuk kedua kalinya. Maka kami katakan, janganlah kau kembalikan benda tersebut untuk kali yang kedua kalinya setelah engkau berupaya untuk membebaskan diri darinya dalam rangka mengharap wajah Allah, maka anda tidaklah boleh menarik kembali apa yang anda tinggalkan karena Allah. Dan kaidah ini cukup banyak contohnya. Yang kemarin pernah kita contohkan hal-hal yang lain, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka tidak boleh barang tersebut kembali manfaatnya kepada kepentingan dirinya. Kita contohkan dengan orang yang berkorban, maka sahibul korban boleh memanfaatkan kulit dari hewan korban tersebut dengan dia buat tas atau sepatu atau yang lain. Dan para ulama mengatakan benda-benda tersebut yang terbuat dari kulit hewan kurban tadi hanya boleh dimanfaatkan oleh sahibul kurban secara cuma-cuma dan dia tidak boleh mendapatkan keuntungan darinya. Sepatu tadi tidak boleh dia sewakan karena sepatu tersebut terbuat dari kulit yang kulitnya adalah kulit hewan kurban yang merupakan uang atau hartanya yang telah dia singkirkan dari dirinya dalam mereka mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara kandungan hadis ini Hadis ini nampak dalam hadis ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya engkau tidak akan tertinggal. Bahkan engkau akan berumur panjang. Dan dengan sebab umur panjangmu tersebut, sejumlah orang itu orang-orang kafir mendapatkan gangguan karenanya. Dan sejumlah yang lain yaitu orang-orang yang beriman mendapatkan manfaat dengan keberadaanmu. Fa'inal amra, maka apa? Maka realitanya, maka terjadi sebagaimana yang Nabi prediksikan. Itu senyap saat itu tetap berhidup berumur panjang sampai masa khalifah Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiallahu anhu. Artinya umira tawilan, beliau diberi umur yang panjang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan perkataan beliau tadi. Di mana perkataan beliau kepada Sa'ad bin Abi Waqqas terjadi saat Fathul Mekah. Ini terjadi tahun 8 Hijriah. Sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan baru menjabat sebagai khalifah tahun 40 Hijriah. Maka tentu tentang rentang waktu yang sangat jauh. Maka ini min ayatin Nabi, di antara ayat atau tanda bukti kebenaran kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau mengkabarkan tentang sesuatu di masa depan lalu terjadi sebagaimana yang Nabi kabarkan. Akan tetapi kabar yang Nabi sampaikan di sini bukanlah murni kabar, cuma prediksi. Karena Nabi mengatakan boleh jadi engkau berumur panjang. Nabi tidak menggunakan kalimat tegas, bahkan engkau akan berumur panjang. Namun Nabi mengatakan boleh jadi engkau berumur panjang. Akan tapi ternyata realitanya sebagaimana yang diprediksikan dan diperkirakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini diantara dalail nubuah, bukti kebenaran kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi disebut dengan ini adalah diantara, di sini nampak mukjizat Nabi. Meskipun penggunaan istilah mukjizat di sini sebenarnya kurang tepat secara istilah. Namun sebelumnya perlu diketahui bahasanya istilah mukjizat adalah satu kosakata yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Istilah mukjizat untuk kelebihan yang ada pada seorang nabi itu tidak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Maka dia bukan istilah syar'i, bukan kosakata syar'i, namun kosakata istilahi, kosakata yang dibuat oleh ulama, disepakati ulama atau sejumlah ulama menggunakan kosakata tersebut untuk makna tertentu yang disepakati. Maka istilah mukjizat bukan kosakata syar'i dalam artian kosakata yang dipakai oleh Quran dan Sunnah, dan Quran dan Sunnah memberikan makna tertentu untuk kosakata tersebut. Lain hanya dengan sholat, siam, haji dan seterusnya yang merupakan kosakata syar'i. Dan kalau mukjizat bukan kosakata syar'i. Mukjizat dalam bahasa Al-Quran yang biasa Allah pakai itu Allah sebut dengan istilah ayat, yang artinya tanda, tanda bukti kenabian. Nah, maka apa makna mukjizat? Mukjizat secara bahasa artinya melemahkan, membuat lawan itu tidak berdaya dan tidak mampu menyaingi dan menandingi. Sedangkan maknanya secara istilah para ulama akidah yang menggunakan istilah mukjizat, mereka gunakan mukjizat dalam artian sesuatu hal yang luar biasa yang keluar dari hukum sebab akibat, keluar dari hukum kausalitas, yang Allah berikan kepada seorang nabi, seseorang yang dia mengaku sebagai nabi, pada saat dia mengaku sebagai nabi, sebagai bukti benarnya kalau dia adalah seorang nabi. Maka berdasarkan makna istilah untuk mukjizat, maka tidaklah disebut mukjizat kecuali di hadapan orang kafir. Kemampuan yang luar biasa, kemudian itu ada terjadi pada seorang nabi di hadapan orang kafir yang tidak beriman dengan kenabian sang nabi. Maka ketika kejadian tersebut terjadi, maka seakan-akan dikatakan kepada orang kafir, wahai orang kafir, jika kalian tidak percaya aku adalah seorang nabi, maka tandinginlah, datangkanlah hal yang lebih hebat daripada ini. Saingilah. Kalau anda tidak mampu untuk bikin saingan, maka ini bukti bahasanya aku adalah benar seorang nabi. Itu makna istilah secara makna istilah untuk mukjizat. Maka mukjizat tidak hanya sekedar hal yang aneh dan hal yang luar biasa yang dialami oleh seorang nabi. Non ada unsur tahaddi, ada unsur tantangan yang ditujukan kepada orang-orang kafir jika mereka ngotot tidak mau menerima bahasa yang belajar seorang nabi. Maka aku tantang, datangkan keanehan, hal yang di luar hukum kausalitas, sebab akibat yang semisal yang dilakukan oleh sang nabi. Maka ada unsur tantangan, sehingga tidak semua berdasarkan makna istilah, tidak semua hal yang luar biasa yang ada pada seorang nabi itu statusnya mukjizat. Tidak disebut mukjizat kecuali di hadapan orang kafir, di hadapan orang-orang yang menentang dakwah, dan dia mengandung unsur tahaddi, mengandung unsur tantangan. Sehingga jika hal tersebut, dan di sini tidak terpenuhi syarat itu, nabi mengkabarkan kalau Sa'd bin Abi Waqqash akan berumur panjang, ini tidak memenuhi syarat untuk disebut mukjizat. Sehingga yang tepat seharusnya berdasarkan makna istilah, jika kita konsisten dengan makna istilah, maka kejadian luar biasa ini tidaklah disebut mukjizat. Namun bahasa yang lebih tepat adalah bahasa yang dipakai oleh sebagian ulama dengan sebutan dalail nubuwah, bukti kenabian, bukti kenabian, bukti atau bukan mukjizat, bukti kenabian. Ya bolehlah disebut mukjizat mimba bi tawasuk, mimba bil majas, dalam rangka mukjizat diberi makna yang luas, kita perluas makna mukjizat sehingga dia bermakna sebagaimana makna dalail nubuwah, bukti kenabian. Atau ayatul anbiya, atau tanda yang menunjukkan seorang nabi adalah seorang nabi. Namun secara makna istilah sebenarnya ini bukan mukjizat. Itu yang ingin saya sampaikan dengan penjelasan yang baru saja saya bawakan. Kemudian di antara kandungan hadis ini menunjukkan bahasanya jika seorang itu melakukan satu amal dengan niat mengharap wajah Allah, maka itu akan jadi sebab bertambahnya tingginya orang tersebut, derajat orang tersebut di sisi Allah, dan semakin tinggi derajat orang tadi di sisi Allah. Hatta meskipun orang tersebut berada di satu tempat yang sebenarnya tidak boleh baginya untuk berada di tempat itu. Maka dalam hal ini kita bedakan antara amal dan berada di satu tempat. Maka keberadaan seseorang di satu tempat itu tidak mempengaruhi fungsi dari amal tadi. Oleh karena itu pendapat yang paling kuat, menurut pendapat di antara berbagai pendapat para ulama, jika seorang itu sholat di satu rumah yang rumah tersebut dia dapatkan dengan cara merampas, dengan cara boleh jadi dia buat sertifikat tanah dan yang lainnya palsu, akhirnya dengan sebab itu dia bisa memenangkan perkaranya di pengadilan, dan akhirnya rumah tadi jadi miliknya, maka ini adalah merampas. Maka menurut pendapat yang paling kuat, jika seorang itu mengerjakan sholat di tanah rampasan, di rumah hasil merampas, maka sholatnya sah. Li'anannah, ya, karena larangan, bukan karena tidak terkait dengan sholat, namun larangan adalah terkait dengan larangan mengambil hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, yaitu dengan cara merampas. Maka larangan tertuju pada sesuatu di luar sholat, sehingga sholat itu sah di tempat yang didapatkan dari cara merampas, cuma orang tersebut berdosa ketika dia berada di tempat tersebut. Orang tadi berdosa ketika dia berada di tanah hasil rampasan. Betul, seandainya terdapat hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan, janganlah kalian sholat di tanah rampasan. Ini saya akan kita simpulkan, jika Anda sholat di tanah hasil rampasan, maka sholat tidak sah. Sebagaimana kita katakan, sholat di pemakaman, di komplek pemakaman adalah sholat yang tidak sah, karena terdapat larangan dari Nabi SAW untuk sholat di pemakaman. Nabi SAW menyampaikan, al-ardu kulluha masjidun ilal maqbarah wal hammam. Sesungguhnya seluruh bagian bumi itu bisa digunakan untuk tempat sujud dan tempat sholat, kecuali dua tempat, yaitu maqbarah, pemakaman dan pekuburan, wal hammam, dan kamar mandi. Diatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan yang lainnya, dinilai sahih oleh Al-Albani dan Syaikh Muhammad Syakir dalam sarah beliau untuk Sunan Tirmidzi. Namun larangan sholat di pemakaman dan di perkuburan itu berlaku bersifat umum, kecuali sholat jenazah di kuburan. Karena diperbolehkan sholat jenazah di kuburan, karena Nabi SAW pernah melakukannya. Ketika ada seorang perempuan hitam yang punya kebiasaan nyapu masjid, maka satu ketika Nabi kehilangan, kok lama enggak kelihatan. Perempuan hitam yang suka nyapu masjid, maka Nabi tanyakan pada para sahabat, kemana perempuan tersebut. Maka para sahabat mengatakan bahwasanya dia telah meninggal dunia. Maka Nabi mengatakan, kenapa kalian tidak kabarkan kepada aku kalau dia telah meninggal dunia? Maka seakan-akan para sahabat itu, ini perempuan ya, orang biasa, tidak perlulah Nabi ditambahi repot dan tambahi sibuk, tambahi pikiran dengan masalah orang yang ini, wah, urusan kita-kita saja sudah selesailah. Tidak perlu sampai urusan kayak gini, sampai Nabi harus turun tangan, harus cawe-cawe. Ini urusan orang biasa, tidak perlu Nabi harus tahu. Namun Nabi salahkan para sahabat dengan persepsi dan anggapan mereka semacam itu. Kenapa saya tidak diberitahu? Akhirnya Nabi kemudian bertanya, di manakah kubur perempuan tersebut? Maka kemudian ditunjukkanlah kepada Nabi kubur perempuan tadi. Kemudian Nabi mensolati jenazahnya di makamnya. Dan ini terjadi sebulan setelah dia meninggal dunia. Maka hadis ini, hadis tentang perempuan yang menyapu masjid dan Nabi solati jenazahnya di makam, dalil terkecualikan, dalil yang mengecualikan hadis yang baru saja kita bacakan. Nabi mengatakan semua bagian dari bumi bisa digunakan untuk tempat solat, kecuali pemakaman dan kamar mandi. Maka kita katakan larangan untuk sholat di pemakaman itu terkecualikan untuk sholat jenazah di pemakaman. Adapun sholat yang lain, kembali kepada hadis ini, tidak boleh ya, sholat sunnah atau yang lain di pekuburan dan di pemakaman, karena itu bukan tempat sholat, sebagaimana sabda tegas Nabi katakan dalam hadis yang telah kita bacakan. Maka jika orang itu kita berkehendak untuk layat, karena ada saudara kita seorang muslim yang meninggal dunia. Seandainya kita tiba ke rumah duka itu, jenazah telah diberangkatkan atau bahkan sudah dimakamkan, maka itu sebenarnya tidak masalah, tidak no problem dengan masalah tersebut, karena tujuan kita layat mau apa? Sholat jenazah. Kalau tujuannya mau sholat jenazah atau mau reuni atau mau ngobrol, maka didudukan dulu tujuan mau layat. Kalau tujuannya mau reuni dan ngobrol, ya memang udah bubar, waduh kecewa. Karena udah pada bubar semua, reuni jadi gak jadi. Namun jika tujuan layat adalah mensholati jenazah, maka sebenarnya tidak ada masalah dengan telat. Dengan dimakamkan, sudah diberangkatkan, tinggal kita pergi ke makam. Ini kalau belum selesai proses penguburan, ya ditunggu sampai selesai. Setelah selesai, kemudian kita sholat jenazah di makam. Kemudian berkaitan dengan masalah hamam, Nabi tadi sampaikan semua bagian dari bumi bisa untuk sholat, bisa untuk tempat sholat kecuali tempat makbarah, ini pemakaman, daerah atau komplek pemakaman, ini meskipun makamnya di situ baru satu, misalnya ada komplek pemakaman baru, ini ada wakaf untuk makam baru, nah di situ baru isinya satu, bolehkah sholat di daerah tersebut atau di wilayah tersebut? Jawabannya tidak boleh berdasarkan hadis yang telah kita bacakan. Kemudian hamam tadi kita terjemahkan dengan kamar mandi, ini sebenarnya terjemah dengan terjemahan yang kurang tepat. Hamam itu diambil dari kata-kata hamim, artinya air panas. Maka ada di masa silam yang namanya tempat umum, di sana merupakan pemandian umum air panas. Dan hammam ini belum dijumpai di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi belum pernah melihatnya, cuma Nabi pernah mendengarnya. Ada di negeri Ajam, di Romawi, di Persia sudah ada fasilitas umum di mana di situ tempat terbuka, orang bisa mandi dengan umumnya air hangat, meskipun seiring berjalannya waktu kemudian airnya sudah tidak hangat lagi, namun masih tetap disebut dengan hamam meskipun sudah tidak lagi memiliki hamim yang artinya air panas. Maka yang dimaksud dengan hamam itu tidak sebagaimana kamar mandi kita. Meskipun kamar mandi kita ya bisa kita katakan kita anolakan dengan hamam. Namun makna asli yang dimaksudkan oleh hadis itu bukan demikian. Dia adalah suatu tempat yang terbuka. Di situ disediakan air panas, orang kemudian mandi di sana. Maka terlarangnya sholat di hamam itu karena di sini adalah tempat dibukanya aurat. Orang kemudian pakai baju seenaknya, karena itu tempat rame-rame, orang ngambil air untuk kemudian mandi di situ. Maka mungkin tempat yang agak-agak mendekati dengan hamam, ya, semisal di sebagian tempat di daerah-daerah wisata ada tempat pemandian air panas, air belerang, atau semacam itu adalah ya, mendekati itu adalah ya, kolam-kolam renang di mana orang mandi di sana kemudian buka-buka aurat seenaknya di tempat tersebut, maka itu agak mendekati dengan hamam yang dijumpai dan dikenal oleh kaum muslimin di masa sahabat. Para sahabat itu tahu yang namanya hamam setelah wafatnya Nabi. Namun kita katakan, kita kiaskan dengan hamam dalam bentuk aslinya, ya, kamar-kamar mandi biasa di tempat kita. Atau bahkan untuk kamar mandi di tempat kita itu yang jadi pokok masalah, yang ilah hukum bukan sebagaimana hamam. Kalau hamam ilah hukumnya karena dia tempat di mana orang buka-buka aurat dengan seenaknya. Namun kalau kamar mandi itu tempat kita, ilahnya adalah yang jadi masalah adalah tempat najis atau identik dengan najis atau lekat dengan najis. Kemudian maka di sini beliau sampaikan, beliau ambil faedah bahasanya beda antara tempat dan amal. Keberadaan seorang di satu tempat dengan amal itu berbeda. Boleh jadi sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini tertinggal di Mekah dan ini adalah tempat yang terlarang. Dan seandainya beliau beramal di Mekah, maka amal pun akan tetap meninggikan derajat beliau meskipun beliau berada di Mekah yang merupakan tempat yang terlarang bagi orang yang hijrah dari Mekah. Maka kemudian beliau dari sini kemudian dibahas tentang masalah sholat di Ardul Maksubah, sholat di tanah yang itu adalah tanah yang didapatkan bukan dengan cara-cara yang halal, hadiah, jual beli atau yang lain, namun dari merampas, mengambil paksa apa yang menjadi milik orang lain. Maka sholat di Ardul Maksubah, sholat di tanah semacam ini, semisal itu sholat pakai sarung hasil curian, sholat pakai kain penutup aurat, namun kain penutup auratnya itu hasil mencuri. Gimana kalau ada orang yang pakai sarung curian dan itu dia gunakan untuk menutup aurat untuk sholatnya, kemudian dia sholat dengannya, sahkah sholat dengan kain semacam ini? Ulama berselisih pendapat. Hanabilah menilai sholat dalam kondisi semacam ini hukumnya batal. Sholat di tanah hasil rampasan, rumah hasil rampasan, atau demikian juga sholat dengan pakaian penutup aurat hasil curian atau hasil korupsi. Nah, orang korupsi yang jelas dari hasil yang haram. Orang korupsi duitnya untuk beli sarung, beli pakaian, dan pakaiannya digunakan untuk menutup aurat, dan pakaian penutup aurat tersebut dipakai untuk sholat. Nah, maka menurut Hanabilah, sholat orang semacam ini sholatnya tidak sah. Dan pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama fikih, dan insya Allah pendapat yang lebih tepat dan pendapat yang tadi beliau simpulkan, sholat pakai sarung hasil korupsi atau sarung hasil mencuri, itu asalkan syarat rukun sholat terpenuhi dengan baik, maka sholat itu sah dan orangnya berdosa. Kenapa? Pakaian memakai sesuatu yang berasal dari hal yang haram karena hasil korupsi, hasil mencuri atau lainnya. Kemudian di antara pelajaran yang bisa disimpulkan dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, di antara kandungan hadis ini bahasanya, jika seorang itu membelanjakan harta, mengeluarkan duit dengan niat mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala karenanya. Sampai-sampai uang yang dia belanjakan untuk menafkahi istri dan anaknya, untuk menafkahi keluarga dan istrinya, bahkan uang yang dikeluarkan untuk menafkahi diri sendiri. Uang yang dikeluarkan untuk menafkahi diri sendiri, siang-siang lapar kemudian mampir warung dan beli makanan kemudian makan di situ, ini keluar duit untuk menafkahi diri sendiri, memenuhi kebutuhan pokok diri sendiri. Maka meskipun keluar uang untuk menafkahi diri sendiri, ini adalah satu hal yang berpahala dengan catatan niatnya benar. Asalkan berniat dengan niat yang lurus. Maka jika seorang itu mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan dirinya, maka ini adalah satu hal yang berpahala. Jika dia bermaksud dengannya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pahala untuknya. Maka inilah bedanya orang yang belajar dan tidak belajar, orang yang ngaji dengan orang yang tidak ngaji. Sama-sama perbuatannya, sama-sama makan di rumah makan Padang, itu boleh jadi bareng, masuknya bareng, menunya bareng, nilainya beda. Nah, nilainya beda, padahal pergi ke warung Padang naik mobil bareng, masuknya bareng, menunya bareng, pulangnya bareng, itu nilainya lain. Yang ini cuma dapat kenyang, yang ini dapat kenyang plus dapat pahala di akhirat. Maka dalam hadis ini terdapat isyarat sepatutnya seseorang itu menghadirkan niat, memunculkan niat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal setiap kali dia mengeluarkan duit, setiap kali ngerogoh dompet, setiap kali ngerogoh saku, sambil ngerogoh ngambil dompet, ngambil uang, itu hadirkan niat. Hadirkan niat ini untuk menafkahi diri sendiri karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap ganjaran di sisi Allah. Hatta yakuna lahu fi dzalika ajrun, sehingga semua duit yang dia keluarkan dari dompetnya, dari sakunya, semuanya berpahala. Maka semua uang yang Anda keluarkan, baik nilainya kecil 500 perak misalnya, ataupun nilainya besar, baik itu untuk diri sendiri, kebutuhan diri sendiri, ataukah untuk keluarga, ataukah diberikan untuk traktir kawan, sahabat dan teman, ataupun siapapun orangnya. Maka semua harta yang Anda keluarkan, semua uang yang Anda belanjakan, jika itu semua dikeluarkan dalam rangka mengharap wajah Allah, maka Allah akan memberikan pahala atas itu. Allah akan memberikan pahala karenanya. Kemudian Nabi SAW di akhir hadis mengatakan, akan tapi yang kasihan adalah Sa'ad bin Khawlah. Sa'ad bin Khawlah adalah termasuk sahabat muhajirin yang berhijrah meninggalkan Mekah. Akan tapi Allah menetapkan takdir dia meninggal di Mekah. Ketika penaklukan kota Mekah, beliau meninggal di Mekah. Maka Nabi SAW menyayangkan dan kasihan dengan beliau. Tawajjah, beliau merasa sedih karena sahabat ini meninggal di Mekah. Dan mereka, para Nabi dan para sahabat, mereka tidak suka seorang muhajirin kok meninggal, seorang yang berhijrah kok meninggal di bumi yang dia tinggalkan karena Allah. Hadza ma yatasarr minal kalam, inilah penjelasan yang memungkinkan untuk disampaikan berkaitan dengan hadis panjang ini. Dan di sini An-Nawawi rahimallahu taala membawakan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas di bab niat. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, tidaklah semua amal yang Anda kerjakan dalam rangka mengharap wajah Allah, maka itu akan menyebabkan bertambahlah derajat dan kedudukan Anda di sisi Allah. Demikian juga kalimat yang lain, Nabi katakan pada Sa'ad bin Abi Waqqas, semua uang yang kau belanjakan, dengan catatan niatnya ikhlas, mengharap wajah Allah, mengharap ridha Allah, ila ujirta alaiha, Anda pasti akan dapatkan pahala karenanya. Maka di sini Nabi sampaikan pentingnya ikhlas. Pentingnya ikhlas dalam beramal secara umum, pentingnya niat yang benar, niat yang ikhlas, mengharap ridha Allah, mengharap surga, ketika seorang itu ngambil uang dari sakunya atau dari dompetnya. Karena sebab inilah maka orang mendapatkan pahala. Yang ini akan hilang jika niatnya hilang. Maka dalam hadis ini Nabi mengisyaratkan pentingnya ikhlas, yaitu seorang itu mengharap dengan amalnya dan uang yang dia belanjakan, dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jika ada niat semacam ini, maka ini akan mendapatkan jadi sebab tambahan pahala, demikian juga tambahan derajat dan tambahan kedudukan di sisi Allah Azza wa Jal. Wallahul muwaffiq. Kemudian hadis yang ketujuh di Riyadhus Shalihin, yang merupakan juga hadis ketujuh di bab niat, adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah yang namanya, nama aslinya dalam pendapat yang dipilih oleh An-Nawawi adalah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidaklah memandang, dalam artian menjadikan tolak ukur badan kalian, tidak pula rupa kalian. Walakin yang dzuru ila qulubikum, namanya Allah lihat dan yang Allah jadikan tolak ukur adalah hati kalian. Diriatkan oleh Muslim. Maka berkaitan dengan sahabat Abu Hurairah, maka Abu Hurairah itu diperselisihkan oleh para ulama siapakah nama beliau yang asli dan nama bapaknya, karena beliau sangat terkenal dengan sebutannya yaitu Abu Hurairah, sampai-sampai terjadi perselisihan yang sangat banyak tentang nama asli beliau dan nama bapak beliau, sampai lebih dari 30 pendapat. Dan di antara pendapat dalam masalah ini, sebagian ulama mengatakan nama asli beliau ya Abu Hurairah itu sendiri. Nama asli beliau adalah Abu Hurairah itu sendiri. Karena sebagian nama asli adalah nama yang pakai Abu dan Ummu. Anak Nabi ada yang nama aslinya Ummu Kulthum. Salah satu nama Ali, salah satu anaknya Ali, Ali punya anak selain dari Fatimah yang beliau kasih nama Abu Bakar. Kata sampai ulama yang mengatakan ya nama asli beliau adalah Abu Hurairah itu sendiri, sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Semukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Namun pendapat yang dipilih oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhar, dan inilah yang kemudian diikuti oleh An-Nawawi. Atau inilah pendapat yang diambil oleh An-Nawawi yang kemudian diikuti oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Penjelasan hadis ini maknanya sebagaimana makna yang terkandung dalam firman Allah di surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai sekalian manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Yang dimaksud dengan kalian di sini adalah, yang dimaksud dengan manusia di sini adalah mayoritas manusia. Karena tentu kita ketahui sebagian manusia tidak Allah ciptakan dari laki-laki dan perempuan. Nabi Isa adalah manusia yang Allah ciptakan hanya dari perempuan tanpa laki-laki. Dan Hawa adalah manusia yang Allah ciptakan dari laki-laki tanpa perempuan. Dan Nabi kita adalah, bapak kita yaitu Adam adalah manusia. Dan dia tidak tercipta dari laki-laki dan juga tidak dari perempuan. Maka wahai manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, itu bapak dan ibu. Ini adalah yang dimaksud dengan manusia di sini adalah umumnya manusia. Waja'alnakum syu'ban wa qabail. Kami jadikan kalian terdiri dari syaab dan kabilah. Berbangsa dan bersuku. Demikian pendapat sebagian ahli tafsir. Pendapat yang lain tentang syu'ab dan Qabail, su'uban dan qabail. Sya'ab adalah suku untuk orang non-Arab, sedangkan qabail adalah suku untuk orang Arab. Lita'arafu. Maka adanya perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, itu digunakan oleh sebagian orang untuk litafakharu, untuk saling bangga-banggaan. Untuk saling membanggakan suku saya yang lebih unggul, kulit putih yang lebih unggul daripada kulit hitam dan seterusnya. Namun tidak demikian Allah bedakan manusia satu dengan yang lain. Tujuan Allah buat manusia itu berbeda-beda, li ta'arafu, supaya saling kenal. Nah, oh kalau ada orang hitam, oh itu dari Afrika. Nah, misalnya. Ini bukan berarti lain. Cuma untuk sekedar kenal, oh ada orang kulit itu, oh ini dari sana. Sekedar untuk supaya kita kenal, supaya kita bisa membedakan, dan supaya kita bisa berinteraksi dan bergaul. Oh, kalau suaranya seperti ini, bahasanya seperti ini, oh itu dari suku fulan atau dari daerah itu. Kemudian kita kenal, dan kita bisa berinteraksi dengan dia dengan baik, karena kita tahu sukunya. Oh, suku ini punya kebiasaan semacam ini, punya karakter semacam ini. Oh, maka kita maklum. Bukan untuk kemudian berbangga-bangga. Untuk saling kenal, yang kemudian dari situ kemudian kita bisa berinteraksi dengan baik. Oh, suaranya kayak gitu. Oh, orang Batak. Nah, kalau orang Batak ya teriak-teriak itu dimaklumi. Nah, jangan diambil hati karena Dia tidak punya tujuan untuk marah-marah dan seterusnya. Kemudian Allah tutupnya, orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka ayat ini sejalan dengan hadis yang tadi kita baca, yang penjelasannya lebih lanjut akan kita kaji di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.